ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian di sini penulis menyebutkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua kata beliau, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa Zaid ibn Aslam wa Qatada. Iya. Jadi sahabat di sini Ibnu Umar ya, kalau Muhammad bin Ka'ab bukan sahabat ya. Beliau tabi'in. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Muhammad bin Ka'ab, nama lengkapnya Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Al-Quradi, meriwayatkan dari sejumlah sahabat. Iya. Sebutkan bahwa beliau punya ilmu tentang Al-Quran, alim tentang Al-Quran. Kata Nabi, ma ra'aitu ahadan a'lama minhu fi ta'wilil Quran. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih berilmu darinya tentang tafsir Al-Quran. Wafat di tahun 120 Hijriah. Muhammad bin Ka'ab. Wazaid bin Aslam dan Zaid bin Aslam. Iya. Zaid bin Aslam sudah berlalu ya. Maula Umar ibn al-Khattab. Wa Qatada, dan Qatada siapa? Qatada ibn Diyama ibn al-Khattab as-Sadusi al-Basri. Iya. Jadi dari tiga orang ini tabiin semuanya ya. Ini disebut mursal. Riwayatnya mursal. Kalau dari Ibnu Umar itu yang marfu. Itu riwayat yang marfu. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di tafsirnya dan sanadnya hasan. Adapun mursal, ini mursal dari tiga orang ya. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Zaid bin Aslam Al-Madani, dan Qatada binti Ama As-Sadusi Al-Basri. Tiga orang tabi'in. Dan mursal ini berbeda-beda ya. Yang satunya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ini orang Medina. Zaid bin Aslam juga dari Medina. Qatada, beliau dari Basrah. Iya. Mursal itu sebagiannya bisa menguatkan sebagian riwayat yang lain. Karena itu dibawakan semuanya di sini oleh penulis. Kata beliau, wa hadithu dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Kata beliau, sebagian hadith sebagian dari mereka saling memasuki hadith sebagian yang lainnya. Maksudnya lafaz yang dibawakan di sini, ini kumpulan ya dari hadith-hadith mereka semuanya. Baik. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa di perang Tabuk, ini kejadiannya di perang Tabuk, ada seorang yang berkata, perang Tabuk ini pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab kejadiannya. Iya. Jadi ada seorang yang berkata di situ. Disebutkan ya sebagian namanya oleh siapa? Oleh Muhammad bin Ishaq di dalam sirah. Baik. Jadi katanya ada yang berkata, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba al-sunan wala ajbana indal liqa." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Ya. Dia berkata, kami belum pernah melihat orang yang semisal dengan para pembaca Al-Quran ini, para qurra ini. Al-qurra itu istilah ya. Kalau di masa dahulu penggunaan qurra itu istilah untuk orang yang ahli membaca Al-Quran dan dia juga paham maknanya. Dia juga paham apa? Maknanya. Itu di penggunaan masa dahulu. Jadi kalau qurra itu di penggunaan masa dahulu, itu artinya alim, seorang ulama, qurra. Tapi belakangan beda. Kalau qurra di istilah belakangan, dia cuma ahli membaca Al-Quran saja. Belum tentu dia paham apa? Paham maknanya. Iya. Jadi ini hati-hati ya dalam penggunaan dalam memahami kata qurra di riwayat-riwayat. Jadi kaum munafikin ini melihat berkata, ya kami tidak pernah melihat seperti para qurra kami, para pembaca Al-Quran kami ini. Katanya yang makannya lebih banyak, argawa butunan. Jadi perutnya ini sangat berselera sekali untuk makan. Ya. Terus dia tidak pernah melihat orang yang lebih dusta lisannya. Dan lebih penakut, lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Ya. Dan ini mereka maksudkan siapa? Rasulullah dan para sahabatnya yang ahli membaca Al-Quran. Ini jelas ya? Ya. Jelas bagaimana perbuatan kaum munafikin ini, apa yang mereka katakan. Jadi ini bahasa, ini bahasa apa ini? Hah? Ini bahasa molok-molok ya, sangat jelas sekali. Baik. Faqala lahu Auf ibn Malik kadzabta walakinnaka munafiq. Maka Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat waktu itu langsung menegur. Dia berkata, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan sesungguhnya engkau adalah orang munafik. Iya. Sesungguhnya engkau adalah seorang munafik. Jadi ini langsung beliau ingkari dengan keras. Dan dia katakan bahwa dia ini munafik. Ya, terdapat bolehnya seseorang itu dia sifati seseorang munafik kalau memang kelihatan tanda kemunafikan. Nifak itu kan di dalam hati. Tapi bukan artinya kemunafikan itu tidak ada tanda-tandanya. Iya. Tidak ada tanda-tandanya. Kaum munafikin itu sangat jelas. Ya, tanda-tandanya jelas. Seperti di masa ini kalau ada lihat orang-orang liberal, itu ciri kaum munafikin. Itu contoh kaum munafikin. Bahasa memang, bahasa yang mereka pakai mengolok-olok Al-Quran. Kemudian berbuat atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjelekkan dari syariat. Ya. Baik. Tangkau munafikin di bahasa ini beraneka ragam ya bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Iya. Dan ini memang perlu ya di, insyaallah di suatu saat kita perlu menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin ini untuk diwaspadai. Sangat banyak disebut dalam Al-Quran sifat kaum munafikin. Kenapa? Supaya berhati-hati dari mereka. Ini musuh dalam selimut, membahayakan umat Islam. Bayangkan ini di tengah peperangan saya mereka berucap seperti ini. Ya, mereka berucap seperti ini. Ini kaum munafikin. Baik. Kata Auf bin Malik, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan memberitahu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ukhbirahu fawajada al-Qur'an qad sabaqahu. Maka pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tapi ternyata dia mendapati bahwa ayat Al-Quran ya, tentang kaum munafikin itu telah turun mendahulunya. Sehingga Al-Quran sudah turun mendahulunya, menjelaskan tentang ucapan orang tersebut. Ini terdapat ya bahwa di masa Nabi itu, kalau ada hal yang keliru, ada yang berucap sesuatu di masa wahyu, itu kadang turun Al-Quran menjelaskannya. Iya, baik. Karena itu dijadikan pendalilan oleh para ulama. Kalau ada kejadian-kejadian terjadi di masa Nabi dan tidak diingkari oleh Nabi, iya, maka itu menunjukkan bolehnya. Seperti Jabir berdalilkan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl dan Al-Quran turun. Maksudnya Al-Quran masih turun. Andai kata dilarang, maka pasti ada teguran, kan begitu? Iya. Baik, jadi ternyata Al-Quran sudah mendahulunya. Faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وقد ارتحل وركب ناقته. Maka datanglah orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah berjalan meninggalkan tempatnya dan sudah menaiki untanya. Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu hadits ar-rakb naqta'u bihi anna at-tariq." Ya, wahai Rasulullah, sebenarnya kami ini hanya bersandar gurau dan kami berbicara dengan obrolan para penunggang kuda untuk meringankan perjalanan. Ya, maksudnya ini kita main-main aja bersanda supaya apa namanya, ya tidak terlalu stres di perjalanan. Hah, kan begitu ya? Refreshing saja kita ini. Ya, ini bahasa-bahasa yang sering dipakai oleh sebagian orang. Ya, baik. Jadi itu bahasa-bahasa sudah ada semenjak dahulu ya. Kalau ditegur sesuatu, oh enggak, saya maksudnya enggak seperti itu. Ya, kita perlu lebih ramah lagi, lebih gaul lagi. Hah? Atau hal-hal yang semisal dengan itu. Ini bahasa-bahasa kaum munafikin dari dulu ada seperti ini modelnya. Baik. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kani anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inal hijarata latankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kata Ibnu Umar, seakan aku melihat orang itu. Jadi kalimat kani raitu, seakan saya melihat. Ini biasanya kalau dibahasakan oleh orang yang bercerita, dia ingin menceritakan kejadian yang pernah terjadi, yang pernah dia lihat, dengan sangat meyakinkan, seakan-akan dia masih melihat orang itu bergantung. Nah, begitu cara membahasakannya. Jelas ya? Seakan saya lihat orang ini berpegangan pada pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua kakinya tersandung oleh batu-batu. Sambil berkata, maksudnya dia berjalan, saking cepatnya dia jalan, batu menimpa kakinya, dia tidak peduli guna mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dia berkata, kami hanya bersendagura dan bermain-main saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir sesudah beriman. Ya, terdapat bahwa Nabi itu luar biasa ya, terikat dengan wahyu yang turun. Wahyu yang turun seperti itu beliau sampaikan sebagaimana adanya. Ya, jelas ya? Ini orang sudah mengatakan, kami cuma main-main sendaguro saja. Hah? Ya. Nabi tidak berkata, dia sudah serius mengejar lagi, menunjukkan penyesalan. Ya. Nabi tidak berkata, oh kita berbaik sangka saja. Hah? Kita berbaik sangka kepadanya. Ini sebagian orang ya, musibah di masa ini. Karena ingin terlihat sok bijaksana, ya kelihatannya apa namanya, dia ini bisa untuk mewadahi banyak manusia, tapi dia telantarkan ketentuan-ketentuan syariat. Iya, mau mencari ridha manusia dengan hal itu, ini repot ya. Seorang itu apalagi di dalam pembahasan ilmu, dia berbicara tentang ilmu, nah dia berbicara sesuai dengan ketentuan dan ayat-ayat. Terkait dengan dia maksudnya, niatnya apa dan seterusnya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti katakan di sini, "Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi." Beliau berkata demikian tidak menengok sama sekali, tidak menoleh. Ya. Dan beliau mengucapkan tidak lebih daripada itu. Tidak ada tambahan daripada itu. Iya. Baik. Jadi ini subhanallah kisah yang sangat apa namanya? Besar sekali. Iya. Dan ini pembahasan yang harusnya diperhatikan. Iya. Baik. Dan ini ucapan munafik ini ketika langsung ditegur oleh Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini sifat para sahabat yang mereka terdidik di atas keimanan, terdidik di atas ketakwaan. Dia langsung tahu ini kemunafikan. Iya. Kemunafikan. Saya akan cerita hal itu kepada Nabi. Mereka mengerti. Ini bukan namimah ya. Dia nukil pembicaraan tidak. Tapi ini penjelasan tentang hukum syar'i. Iya. Dan menunjukkan boleh menukil hal yang seperti ini. Dan itu bukan ghibah. Bukan ghibah. Sebab dia melaporkannya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Nabi itu dua posisinya. Sebagai Nabi dan sebagai kepala negara. Iya. Jadi yang keluar dari Nabi kadang hukum syar'i, kadang hukum qadi. Hukum sebagai kepala negara. Iya. Dan ini memang kadang di dalam hadith-hadith Nabi harus ditimbang antara dua hal ini. Nabi bertindak di posisi yang mana? Nabi bertindak di posisi yang mana? Ya, itu dari bagian mengenal maqasidus syariah. Kalau penuntut ilmu secara umum, kadang dia tidak paham hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Tapi para ulama mereka mengerti. Memposisikan masalah itu pada tempatnya masing-masing. Baik. Jadi ini bukan ghibah. Tidak semua orang, tidak semua menceritakan kejelekan orang disebut apa? Disebut ghibah. Iya. Kalaupun dia ghibah, maka itu ghibah yang dibolehkan namanya. Karena itu para ulama sebutkan ada 6 hal yang dibolehkan dan itu tidak dihitung sebagai apa? Sebagai ghibah. Dikumpul dalam 2 bait syair. Al-qadahu laysa bighibadin fi sittatin mutadallin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Jadi ada 6. Ya, hafal saja 2 bait syair ini, insyaallah akan ingat 6 masalah yang terdapat di dalamnya celaan, menyingkap aib orang, menjelaskan kejelekan orang, tapi itu bukan ghibah. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin. Celaan yang bukan ghibah pada 6 hal. Yang pertama mutadzallimin. Yang pertama orang yang dizalimi. Jadi dia zalimi, datang ke pengadilan, dia cerita fulan menzalimi saya, fulan berbuat begini, tidak ada masalah. Yang kedua mu'arifin. Dia mentakrif. Ya. Saya ditanya, di mana rumahnya si Ahmad? Di jalan saya banyak yang nama Ahmad. Saya tanya, Ahmad siapa? Ya. Gak disebut Ahmad yang buta. Pak Ahmad yang pincang. Dia memang dikenalnya dengan itu. Ya. Menyebut cacat orang bagus atau tidak? Enggak bagus ya itu dari ghibah sebenarnya. Tapi karena ta'rif, itu memang sudah dikenal dengan itu, enggak ada masalah. Karena itu di antara rawi ada yang digelari ad-dharir. Ad-dharir buta dari kecil. Adalah a'ma, orang yang buta. Adalah a'mash, ada yang rabun apa namanya matanya. Ya. Dan selainnya, nah itu semuanya mimbab at-ta'rif namanya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang ketiga, dia mentahdir. Mentahdir dari kejelekan. Kalau ada orang yang perlu diingatkan kejelekannya, enggak apa-apa disebut namanya kalau dia berbahaya. Si fulan ini biasa mencuri. Dia mulai dekat kepada si A. Kayaknya ingin membahayakan si A. Maka saya boleh sebutkan kepada si A. Si fulan ini saya sebut namanya. Dia begini dan begini. Itu tidak ada masalah. Di posisi ingin mengingatkan. Jelas ya? Karena itu Nabi SAW kadang menyebut nama sebagian orang untuk diingatkan. Baik, yang keempat. wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Ya kalau dia berbuat dosa terang-terangan, berzina terang-terangan, minum khamar terang-terangan, ini jangan berkata, jangan dibicarakan dia berzina. Jangan singgung dia minum khamar. Ya dia sendiri sudah terang-terangan. Jelas ya? Sudah terang-terangan diceritakan itu enggak ada masalah. Karena itu Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Berikutnya yang kelima, wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Orang yang minta fatwa. Ya, dia datang kepada seorang alim. Dia tanya, apa hukum membaca buku-buku si fulan? Disebut namanya. Ya, si fulan ini ahlul bidah. Kalau dia tanya secara umum misalnya, apa hukum membaca ahlul bidah? Buku ahlul bidah, dijawab oleh si alim, tidak boleh secara umum. Tapi si fulan ini mungkin perlu dia tanyakan secara khusus, disebut namanya. Tidak ada masalah, dia sebutkan. Itu bukan ghibah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, waman talabal i'anata fi izalati munkari. Siapa meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran? Meminta pertolongan untuk merubah apa? Kemungkaran. Iya. Ya kalau dia berkata kepada orang, itu si fulan di sana, dia sedang mencuri agar supaya mereka bersama-sama bisa menolong orang yang sedang dicuri atau sedang dirampok oleh si fulan ini, maka itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dilakukan oleh Auf ibn Malik di sini radhiyallahu taala anhu. Ini dari hal yang bukan dihitung kepada ghibah. Bukan dihitung kepada ghibah. Iya. Jadi sini kita lihat ya di kaum munafikin ini. Munafik ini berulang kali di bahasa hadis, berulang kali disebutkan alasannya. Dia ini cuman main-main dan apa? Sendaguro saja, berulang kali. Iya. Baik. Menunjukkan bahwa main-main sendaguro itu hakikatnya sama dengan apa? Istihza. Sebab hukumnya dalam Al-Quran sama. Iya. Kuntum tastahzi'un. Kalian mengolok-ngolok. Kalian mengolok-ngolok. Baik. Iya. Dan ini bab penting sekali ya untuk diketahui. Dan ini termasuk pembahasan bab istihza ini. Ini termasuk musibah di masa sekarang. Jadi seorang penting untuk mengenal hukumnya. Masuk di dalamnya dari bentuk istihza. Istihza terhadap ilmu dan terhadap ahlul ilm. Terhadap ilmu dan apa? Ahlul ilm. Karena itu kaum munafikin kalau mengolok-ngolok, itu yang diolok-olok Rasulullah dan para sahabat, orang-orang yang berilmu. Ya, bahasanya perhatikan ya, cuman senang makan saya, ingin mengenyangkan perut. Kalau bercerita dusta, kalau berjumpa musuh apa? Berjumpa musuh penakut. Iya. Ini na'udzubillah ya. Ini kalimat-kalimatnya kaum munafikin. Ya. Dan biasanya memang yang keluar dari kaum munafikin seperti itu. Iya. Seperti yang beredar di tengah sebagian orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu punya cerita. Katanya Abu Hurairah itu ketika perang katanya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, katanya Abu Hurairah dia sholat di belakang Ali. Di waktu makan katanya dia makan di tempat Muawiyah. Ketika dia perang dia berada di atas gunung. Ya, maka ketika ditanya ke Abu Hurairah tentang hal itu, Abu Hurairah berkata, sholat di belakang Ali akhsya, lebih khusyuk. Dan makan di bersama Muawiyah ashba, lebih kenyang. Dan berada di atas gunung katanya aslam, lebih selamat. Nah, ini bahasa dipakai oleh siapa? Orang-orang Syiah, mereka cerita. Karena memang kaum munafikin dari dahulu begitu modelnya. Sama saja. Jelas ya? Ya kalau ada yang memakai bahasa-bahasa yang di dalamnya dia menghina ilmu ahlul ilm, tidak memuliakan mereka, ya, senang di dalam mencela para ulama, ya, maka ini dia masuk di dalam bahaya yang sangat besar. Ini sifatnya kaum munafikin, sebagaimana yang apa namanya dimaklumi. Baik, penulis akan sebutkan ya beberapa pembahasan lain terkait dengan bab ini. Ya, jadi arifik yang perlu saya tegaskan di sini, istihza ini, hazl ini, itu lebih besar daripada kafir semata. Kalau kafir semata biasa, kafir keluar dari Islam. Tapi kalau hazl, istihza, dia kafir dan lebih. Karena terdapat di dalamnya dia mengolok-olok dan merendahkan. Bukan kafir saja, terdapat dia mengolok-olok dan apa? Merendahkan. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam bab ini bahwa hazl dan istihza itu hukumnya sama. Itu hukumnya sama. Ini yang ingin ditekankan sebenarnya oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan di dalam bab ini juga terdapat peringatannya tentang bahaya lisan. Seorang itu jangan berucap dengan ucapan sembarangan. Ya. Karena itu kalau ada yang berkata kita perlu membahasakan kepada orang dengan bahasa yang bagus, bahasa yang mencocoki, yang keren. Hah? Ini orang-orang tidak paham agama. Dia pikir bahasa dia lebih bagus dari bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahasa ilmu itu selalu paling tinggi derajatnya. Bahasa ilmu itu selalu lebih apa? Lebih indah di tengah manusia. Ya, ayat-ayat dan hadit-hadit itu ditafsirkan. Hadit ada ayat ada tafsirnya, hadit ada penjelasannya. Dia masuk dia bahasakan dengan bahasa sendiri. Itu na'udzubillah ya. Baik. Jadi harus dipahami ya bahwa lisan itu berbahaya. Karena itu selamatnya di pembahasan ilmu itu seorang itu terikat dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an, hadis, bahasa yang dipakai oleh as-salaf. Nah, itu baru dia selamat. Tapi kalau dia gemar mentakbir dengan bahasa-bahasa karena katanya mengikuti tren atau mengikuti kebanyakan orang, atau ingin supaya manusia lebih banyak yang ingin mendengarkan, ingin hadir dan sebagainya, ini tidak benar. Ini orang dia tidak pede beragama. Beragama saja dia tidak yakin. Kalau dia yakin beragama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih apa? Lebih tinggi derajatnya. Bahasanya itu bahasa yang paling indah. Bagaimana tidak? Sebutkan Quran, Arabian, ya, dibahasakan sebagai mubin. Ya, dia Quran yang sangat jelas. Bilisanin Arabiyin mubin dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, berbagai pembahasan ya di dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Baik. Kemudian di sini terkait dengan kekafiran itu kelihatannya dari ayat ini bahwa dan kisah yang disebutkan bahwa kekafiran itu dua macam. Ada kekafiran yang sifatnya dia berpaling dari agama. Berpaling dari agama. Dan yang kedua ada kekafiran yang sifatnya dia menentang agama. Dia menentang dan memerangi agama. Ini dua jenis. Iya. Jadi kalau dia sifatnya berpaling dari agama, ini ringan ya. Tapi kalau dia menentang, memerangi agama, ini orang yang molok-molok masuknya ke situ. Dia lebih besar apa? Kekufurannya. Dia lebih besar kekufurannya. Nasallallahu alaafiyah. Baik, ini kadar yang mencocok ya. Saya hanya menjelaskan di sini sekadar apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala untuk bab ini. Iya. Baik, mungkin ada pembahasan-pembahasan lain terkait dengan istihza akan datang insyaallah taala di buku setelah ini. Buku setelah ini kita akan mengkaji pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, salah satunya istihza ini. Baik. Saya poinkan ya dari pelajaran-pelajaran yang dipetik dari hadits dan atsar yang disebutkan terkait dengan tafsir ayat. Jadi penulis membawakan hadits Ibnu Umar dan atsar dari tiga orang tabi'in dalam satu konteks ini untuk menafsirkan ayat dan menjelaskan ayat. Dan di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat penjelasan apa yang tersimpan di hati kaum munafikin berupa permusuhan terhadap Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Yang kedua, terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya, maka dia adalah kafir walaupun dia cuma main-main saja. Dan terdapat bolehnya menyebut perbuatan orang-orang fasik kepada orang yang berwenang, kepada pihak yang berwenang, supaya mereka dihardik dari hal tersebut. Dan itu bukan ghibah dan namimah. Itu masuk dalam bentuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya, untuk imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dan terdapat di dalam kisah ini ketegasan terhadap musuh-musuh Allah dan Rasul. Iya. Itu kelihatan ya bagaimana ketegasan Rasulullah serta Auf ibn Malik, bagaimana tegasnya terhadap kaum munafikin ini. Kadabta walakinnaka munafiq. Terdapat bahwa di antara udur ada yang tidak layak diterima. Jadi udur itu tidak semuanya diterima. Ada udur yang tidak layak apa? Diterima. Dan yang keenam terdapat, berikutnya terdapat wajibnya kita khawatir dari kemunafikan. Wajibnya kita khawatir terhadap kemunafikan. Ini penting sekali ya pembahasan tentang kemunafikan ini. Kenapa dalam ayat Al-Quran diterangkan banyak sifat kaum munafikin? Bahkan di banyak surah-surah Madaniyah, subhanallah, dijelaskan tentang kaum munafikin. Bahkan surah yang pertama setelah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dijelaskan 5 ayat tentang sifat kaum mukminin, setelah itu 2 ayat tentang sifat orang kafir, setelah itu 13 ayat tentang sifat kaum munafikin. Lebih banyak ayat tentang kaum munafikin. Ini harusnya membuat kita khawatir dari kemunafikan. Jangan merasa aman dari kemunafikan. Kemunafikan itu 2 jenis. Ada yang bersifat i'tiqadi, keyakinan, dan ada yang bersifat apa? Amali, amalan. Dan dua-duanya wajib untuk dihindari. Ya afanallahu wa iyyakum minan nifaq. Dan terdapat bahwa istihza terhadap ayat Rasul dan Al-Quran itu adalah pembatal dari pembatal keislaman. Walaupun dia tidak yakini dengan hatinya. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab. Al-ula wahiy al-azimah. Man hazala bihadha annahu kafir. Masalah yang paling penting. Bahwa orang yang hazala bihadha, bersenda gurau, merendahkan hal ini. Hal ini apa? Yaitu sesuatu yang mengandung nama Allah, ayat-ayat dan Rasulnya. Maka dia adalah kafir. Ya, kenapa dikatakan kafir? Apa ayatnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Baik. Ats-tsaniyatu anna hadha huwa tafsirul ayah. Biman fa'ala dhalika ka'inan mankan. Yang kedua, hal ini adalah penafsiran dari ayat. Bagi siapa yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. Siapapun dia. Jadi siapa yang melakukan perbuatan ini, siapapun dia, tafsir ayat seperti itu. Dia kafir. Iya. Jadi tafsir ayat. Jadi ayat ini menunjukkan siapa yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, maka dia adalah kafir. Iya. Siapapun dia. Di kondisi apapun terjadinya. Bagaimanapun keadaannya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-farqu bainan namimati wan nasihati lillahi wa li rasulihi. Adanya perbedaan yang sangat jelas antara namimah, menghasut, mengadu domba, dan nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini dua hal berbeda ya. Nasihat itu bukan namimah, bukan ghibah. Sebagaimana ghibah itu bukan ghibah dan namimah, bukan nasihat. Jelas ya? Jadi kalau yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini, itu nasihat namanya, bukan namimah. Bukan ghibah. Tapi di masa sekarang ini, banyak orang yang salah terjemah. Kamus-kamusnya ini sudah kamus tempo dahulu yang dia pakai. Perlu direvisi. Karena itu banyak salah terjemahnya. Jadi nasihat diterjemah ghibah. Nasihat diterjemah mencela. Nasihat diterjemah ingin menjatuhkan orang. Nasihat diterjemah ingin cari popularitas, numpang tenar. Ya, dan sebagainya dari kalimat-kalimat manusia kalau dinasihati. Jelas ya? Dan seorang mukmin dah seperti itu. Di seorang mukmin dia itu hamba Allah, punya ketundukan kepada Allah. Ya kalau dia ada kekeliruan, ada kesalahan, ada yang menasihatinya, maka dia bergembira dengan hal tersebut. Dia bergembira dengan hal tersebut. Baik. Ar-rabi'atu al-farqu bainal afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bainal gildah ala a'da'illah. Yang keempat, adanya atau perbedaan antara sikap memaafkan yang Allah cintai dan bersikap tegas terhadap musuh-musuh Allah. Ini dua hal dibedakan ya, dua-duanya ibadah. Ya, jadi memaafkan pada hal yang maaf yang Allah cintai itu ibadah. Jelas ya? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Balasan kejelekan bisa dibalas semisal dengannya. Tapi kalau dia memaafkan, mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Dianjurkan memberi maaf. Allah cinta itu. Wa ma zadallahu bi'afwin illa izza. Dan tidaklah seorang hamba itu ditambah rasa maaf kecuali itu lebih mengagungkan kedudukannya. Allah cinta orang yang memaafkan. Jelas ya? Nah, itu beda dengan apa? Bersikap tegas. Ya. Jadi bersikap tegas ini itu ibadah juga. Dia tegas terhadap musuh-musuh Allah. Karena itu sifat pengikut Nabi Muhammad dikumpulkan dua hal. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu apa? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, itu dua sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul sekaligus pada mereka. Jelas ya? Jadi dibedakan antara dua perkara. Iya, dibedakan antara dua perkara. Al-khamisa, yang kelima, anna minal i'tidari ma la yanbaghi ayuqbal. Di antara permintaan maaf, ada yang tidak sepatutnya dikabulkan. Ada yang tidak sepatutnya apa? Dimaafkan. Iya. Jelas ya? Jadi permintaan maaf di sini tidak diterima. Sebabnya, kenapa tidak diterima? Ya Allah alam, karena mereka tidak jujur di dalam hal tersebut. Iya. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama, Ini hukum terkait dengan apa yang zahir muncul dari mereka. Maka dihukumi tentang hal tersebut. Kalau dia misalnya mengaku telah bertobat, maka itu kembali kepada pengadilan nanti. Dilihat di pengadilan. Dia benar bertobat atau tidak, jujur atau tidak. Nah, itu nanti diperiksa di sana. Baik. Selesai ya pembahasan dari bab ini.